cek malarat tasek temuna cuma bisa kerong dekatika makering pikir sakek rasana ngampet kerong esapen arena duta mate ape sabentika tapi bila tak oleh artika rasana du eka patia bule dekatika kerong sarang muana tika dungum beraing mata bule keker hati nikah cuma bisa nyebutnya mana tika ingat tanda ambuna derina kerong sara cenderona apolonga odipunga bentika nyebutnya mana tika ingat tanda ambuna derina kerong sara cek terona apolonga odipunga bentika nyebutnya mana tika ingat tanda ambuna derina kerong sara cek terona apolonga odipu